Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab tentang 40 hadis dalam keutamaan la ilaha illallah, dan kita sampai pada hadis yang ke-6. Judul untuk hadis ini, anna sahibaha ma'sumud dami wal mal, bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah terpelihara darah dan hartanya. Terpelihara darah dan hartanya. Artinya darahnya tidak boleh ditumpahkan dan hartanya tidak boleh dirampas. Karena hukum asal dari kekafiran, hukum asal dari orang kafir itu halal darahnya dan hartanya boleh diambil. Itu hukum asal seperti itu. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, artinya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka telah terpelihara dariku apanya, hartanya dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Nah, ada tambahan di sini. Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada rob yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Itu tambahannya. Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani di dalam kitabnya ini mengatakan bahwa dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan jihad, Pak? Ada orang mengatakan jihad itu singkatan ngaji poe ahad. Bukan. Bukan ngaji poe ahad. Yang dimaksud dengan jihad secara istilah syar'i adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha kita untuk memerangi orang kafir. Ini jihad. Untuk memerangi orang kafir dan membela diri kita dari mereka. Oleh sebab itu, tidak semua hal yang sifatnya perang itu masuk ke dalam jihad, tidak. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang dimaksud dengan memerangi di sini adalah jihad fisabilillah. Dan kita harus tahu bahwa jihad sekali lagi bukan untuk menegakkan negara Islam, yang pertama bukan. Tujuan pertama bukan itu. Atau untuk menumpahkan darah, Tetapi tujuan utama dari jihad adalah li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, kata Allah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat itu? Sampai tidak ada kekafiran dan kemusyrikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu di dalam faedah yang kedua di sini dikatakan bahwa mana tadi itu? Bahwa yang namanya jihad tujuannya adalah untuk memberikan hak syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa laisal qasdu minhu safkud dami wa iqamatud daulah. Dan tujuan dari jihad itu bukanlah untuk menumpahkan darah atau menegakkan negara Islam, bukan seperti itu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya jihad itu adalah sirwatu atau zirwatu sanami Islam. Jihad itu Pak, puncak dari agama Islam. Puncak dari agama Islam. Kenapa? Karena dengan jihad itulah agama Islam menjadi tinggi. Oleh sebab itu Islam itu ditegakkan dengan dua, dengan dakwah dan dengan jihad, dengan kitabullah dan dengan al-qital, peperangan. Walaupun peperangan itu tidak menjadi tujuan utama. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin hendak memerangi orang-orang kafir, itu tidak ujuk-ujuk Pak. Tidak ujuk-ujuk bruk ditembakkan orang-orang kafir, tidak. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka hendak memerangi orang-orang kafir, maka mereka memberikan tiga pilihan. Yang pertama apa? Masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, apa coba? Membayar jizyah. Yang kita kenal dengan jizyah itu pajak. Nah, sebetulnya pajak-pajak itu tidak, bukan kewajiban kaum muslimin. Yang namanya pajak itu kewajiban orang-orang kafir yang diberikan kepada pemerintahan Islam. Jadi sebetulnya umat Islam itu tidak punya kewajiban membayar pajak sebetulnya. Hanya kita kan tinggalnya di Indonesia yang ada peraturan pajak. Hari ini tidak bayar pajak, apa kata dunia, kan seperti itu. Padahal kewajiban kaum muslimin itu bukan pajak Pak, tetapi apa? Zakat. Nah, di Indonesia kaum muslimin itu sudah bayar zakat, diwajibkan juga bayar pajak. Nah, sebetulnya pajak itu diwajibkan kepada orang-orang kafir. Ketika mereka ditawari untuk masuk Islam tidak mau, maka pilihan yang kedua adalah membayar jizyah. Nah, kalau jizyah tidak mau, maka tidak ada pilihan lain kecuali apa? Berperang. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu jihad itu adalah satu hal yang diwajibkan di dalam syariat. Tetapi Bapak harus tahu bahwa yang namanya jihad syar'i itu memiliki kaidah-kaidah hukum di dalam Islam. Tidak sembarangan. Karena banyak orang yang menamai segala aktivitasnya dengan jihad, Pak. Ada sebagian orang aktivis-aktivis dakwah katanya, mereka bergerak di harokah-harokah seperti itu, sampai demo kepada pemerintah saja disebut jihad. Dulu saya waktu sekolah di satu kampus itu, itu kalau ada demo, itu kampus itu sampai libur. Kenapa? Mahasiswanya ikut demo semua. Jihad katanya. Nempel pamflet, jihad. Sampai masang baleho juga jihad. Ada yang jatuh di Depok itu Pak, masang baleho partai, jatuh. Dinamai syahid, seperti itu. Ini jadi kacau seperti ini. Masa masang baleho jihad, seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu inilah pentingnya kita mempelajari fikih jihad. Ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih Pak. Dan ini penting, ini perlu. Kenapa? Karena jihad bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu tahta zilali suyuf, kata Nabi. Yang namanya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Kenapa? Karena jihad itu jalan pintas untuk masuk surga. Kalau bapak ingin cepat-cepat masuk surga, itu berjihad. Itu berjihad. Nah, tapi jihad itu hanya untuk siapa? Laki-laki. Adapun jihadnya perempuan, apa jihadnya ibu-ibu? Haji dan umroh. Itu jihadnya perempuan. Haji dan umroh. Kata Nabi, jihad la qitala fihi. Jihad yang tidak ada perangnya. Al-hajju wal umroh. Haji dan umroh. Nah, adapun jihad berperang, itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa jihad itu, Pak? Syarat-syaratnya apa? Bapak tahu tidak? Yang pertama, hukum jihad itu sendiri apa? Hukum jihad apa? Masa enggak tahu? Makruh. Semuanya makruh. Ah, sok ngarang wae. Fardu, fardu apa? Fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Jadi tidak semua orang diwajibkan jihad. Kayak gitu. Dan Bapak bisa baca di dalam surat At-Taubah ayat 122. Di sana kita bisa menemukan bahwa hukum jihad itu fardu kifayah. Atau di dalam surat An-Nisa ayat 95. Itu fardu kifayah. Allah berfirman apa? La yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama, kata Allah, antara orang-orang yang duduk tidak ikut berjihad seperti itu, padahal mereka sanggup, tidak punya mudarat, tidak punya sesuatu yang menghalangi mereka untuk berjihad, dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina fi sabilillah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk beberapa derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan kedua-duanya mendapatkan keutamaan. Jadi orang yang beriman yang tidak berjihad dengan orang yang beriman yang berjihad itu sama-sama memiliki keutamaan. Tetapi keutamaan orang-orang yang berjihad lebih apa? Lebih afdal, seperti itu. Ini menunjukkan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna menunjukkan tidak semua orang diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surat At-Taubah apa? Wa makanal mu'minun. Maka tidak boleh, kata Allah, tidak boleh orang-orang beriman itu lian firu kafatan. Mereka pergi berjihad semuanya. Enggak boleh, kata Allah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa. Harus ada di antara mereka sekelompok orang. Apa? Liat tafaqahu fid din, yang memperdalam agama mereka. Jadi ada sebagian di antara kaum muslimin itu yang menjadi mujahid. Ada yang menjadi apa? Ulama'nya. Walaupun ulama-ulama salaf hampir semua, selain mereka ahli ilmu, mereka pun ahli jihad fisabilillah. Nah, itu bertambah lagi keutamaannya. Nah, kira-kira antum mau menjadi yang mana? Mau menjadi ahli ilmu atau mau menjadi mujahid? Tetapi ingat, ketika orang menjadi mujahid, dia harus apa? Belajar dulu, bertanya kepada ahli ilmu. Karena banyak orang yang berjihad tanpa ilmu, akhirnya mereka bukan berjihad, malah menjadi teroris. Pasang bom di sana sini, ceker, anu tararutungna saha kaum muslimin. Yang meninggal kebanyakan siapa? Kaum muslimin. Nah, ini jihad tanpa apa? Ilmu, bukan jihad. Jatuhnya menjadi teroris. Nah, kebanyakan kan orang-orang khawarij zaman sekarang hanya mengandalkan semangat saja. Coba saja Bapak, lihat antum. Orang-orang yang mengajak jihad-jihad itu hanya mengandalkan semangat tanpa ilmu. Nah, biasanya yang menjadi target itu anak-anak muda seperti antum ini. Kenapa? Anak muda itu semangatnya menggebu-gebu seperti itu. Wah, semangat menggebu-gebu. Kemudian ada orang yang mengajak berjihad, akhirnya mau ikut-ikutan. Kayak gitu. Dan tujuan jihad yang paling utama apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Selain ada tujuan-tujuan yang lain. Untuk membebaskan manusia dari peribadatan kepada manusia. Menuju peribadatan kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa lagi? Untuk membebaskan manusia dari kezaliman. Itu tujuan dari jihad. Dan untuk menghinakan orang-orang kafir. Nah, itu tujuan daripada jihad. Nah, kita bisa membahas masalah jihad ini secara terperinci di dalam bab fikih. Di dalam fikih bab apa? Bab jihad. Dan satu yang harus kita pahami, bahwa jihad di dalam Ahlus Sunnah itu senantiasa madi, terus berlangsung sampai hari kiamat nanti. Bersama siapa? Bersama pemimpin kaum muslimin. Apakah pemimpin kaum muslimin itu pemimpin yang adil, yang baik, atau pemimpin yang zalim? Oleh sebab itu, tidak boleh kita berangkat ke medan jihad tanpa seizin pemimpin kita. Nah, ini sedari dulu seperti itu. Oleh sebab itu, Al-Imam At-Tahawi mengatakan, Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'a ulil amri abroran kanu amfujar. Yang namanya jihad itu senantiasa terus berlangsung sampai hari kiamat. Bersama pemimpin kaum muslimin. Apakah pemimpin itu adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang zalim. Jadi itulah kewajiban apa? Kewajiban jihad. Dan jihad hukumnya fardu kifayah. Walaupun terkadang dia bisa berubah menjadi fardu ain. Nah, jihad itu terkadang bisa berubah menjadi fardu ain. Kapan dia menjadi fardu ain? Pertama, ketika musuh itu menyerang negara Islam, negara kaum muslimin, maka bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dalam negara itu wajib berjihad untuk membela kehormatan mereka. Yang kedua, kapan wajibnya jihad menjadi fardu ain? Ketika seseorang sudah berada di medan perang, enggak boleh dia lari. Sudah berhadapan misalnya dengan musuh, tahu-tahu takut saja, berbet lompat, enggak boleh itu. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay ketika perang Badar. Dia menghasut 300 tentara kaum muslimin untuk meninggalkan perang Badar. Sehingga tersisa 300 lagi. Nah, jadi enggak boleh. Seseorang yang sudah berada di medan jihad enggak boleh dia melarikan diri kecuali untuk dua hal. Untuk bergabung dengan tentara yang lain atau untuk membangun strategi baru. Tetapi kalau dia lari karena takut, maka itu termasuk dosa besar. Masuk ke dalam as-sab'u al-mubiqat, 7 hal yang mencelakakan seseorang, yaitu tawalli yauma zahfi. Nah, oleh sebab itu antum harus siap-siap ini. Harus latihan. Bukan latihan futsal, bukan latihan bela diri. Nanti kalau ada jihad di Indonesia bagaimana antum? Mau najongan bal gitu, dak-dak sempak kena kepala musuh. Iya mah, salafi kebanyakan main hati futsal, badminton, rek nepakan, iya meren nepakan pelor, nanya, ayah bom tepak, ini bagaimana ini? Kita ini harus mempersiapkan diri dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah menakdirkan kita untuk pergi ke medan perang. Fisik antum harus kuat. Jadi yang namanya ilmu jihad itu bukan hanya ilmu fikihnya, bukan. Tetapi ilmu strategi peperangan. Bagaimana kita menggunakan senjata. Bagaimana kita membela diri kita dalam pertarungan. Nabi itu jago gulat loh. Antum harus tahu. Saya yakin bahwa semua sahabat Nabi itu pandai bermain pedang. Pandai bela diri. Gak mungkin dia gak bisa main pedang tahu-tahu berangkat jihad saja. Kikiuan. Nah, pas ditinggalin nenggelan tangkal korma misalnya. Gak mungkin gitu. Sahabat Nabi itu pasti ahli di dalam bermain apa? Pedang. Oleh sebab itu, mempelajari bela diri itu bagian dari sunnah Nabi. Di zaman Nabi itu ada orang yang namanya Rukana bin Zaid. Orangnya besar, kuat. Sampai diceritakan oleh Syekh Utsaimin itu dalam kitab Fathuzil Jalali wal Ikram, saking kuatnya orang ini, kalau dia berada di atas karpet yang terbuat dari kulit, kemudian karpetnya ditarik, bukan dianya yang jatuh, tapi karpet kulitnya yang sobek. Saking kuatnya. Kemudian dia datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Muhammad, kalau engkau sanggup mengalahkan aku akan masuk Islam, kata dia. Kemudian Nabi bergulat dengan orang itu, dan Nabi membanting orang itu 2 kali. Nabi itu lebih kuat ternyata. Karena Nabi itu dalam satu riwayat diberikan kekuatan 20 laki-laki. Nabi Masya Allah. Sampai di dalam perang Khandaq itu. Ada batu bongkahan. Batu yang sangat besar. Salman Al-Farisi berusaha untuk memecahkan batu itu. Kestes, gak pecah. Kemudian Nabi datang. Nabi hanya dengan 3 kali pukulan saja. Batu itu hancur. Des. Lihat bagaimana kuatnya Nabi. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan. Kalau kami berjihad bersama Rasulullah. Kemudian debu-debu itu sudah berterbangan di udara. Dan kami tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Maka kami semua bersembunyi di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenderalnya tapi paling depan. Jenderal zaman sekarang maju manehna lompat ka tukang. Itu jenderal zaman sekarang. Kalau Nabi tidak, jenderal tetapi Nabi maju paling depan. Gitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat ketika mereka mengepung benteng Khaibar, Ali bertarung dengan seseorang dan menjadikan pintu benteng itu sebagai tameng. Betapa dahsyat dan kuatnya Ali bin Abi Thalib ketika itu. Antum ini jangan letoy. Aya angin katiup, koloyong, sikap gitu. Jangan seperti itu. Lihat nih, Mas Hamas ini badannya, Masya Allah. Siap untuk berjihad ini. Siap untuk berjihad? Oh, lihat. Gitu. Berjihad. Tugas pertama, datangi tukang nyanyi yang titi roja itu ya. Ya, itu tugas pertama itu. Sama satu kota, sama dia ya. Datang itu, jihad pertama antum tuh. Kayak gitu. Jadi ini lihat, kaum muslimin dituntut untuk kuat. Kenapa? Karena suatu saat ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan yang menuntut kekuatan fisik kita, yang mengharuskan pengorbanan jiwa dan darah kita. Para sahabat Nabi sudah melakukannya. Oleh sebab itu jangan kita lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin, kata Allah. Jangan kalian lemah, jangan suka bersedih hati. Kalian itu tinggi apabila kalian beriman. Makanya Allah Rasul bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Syekh Utsaimin mengatakan, yang dimaksud dengan kuat dalam ayat ini adalah kuat secara fisiknya. Kuat secara apa? Fisik. Ayo belajar bela diri. Nih di depan ini ada Aikido kalau tidak salah ya. Antum belajar Aikido sih. Gitu. Ada yang sudah belajar belum di sini bela dirinya? Nah, nanti suatu saat kalau Allah menakdirkan kita untuk berjihad, maka kita sudah siap. Tetapi ingat, modal utama adalah ilmu dan keimanan kita. Baru setelah itu fisik. Fisik kita yang kita butuhkan. Itulah jihad. Jadi terkadang menjadi fardu ain apa? Kalau kita diserang atau kita sudah berada di hadapan apa? Musuh. Atau yang ketiga, kita diwajibkan oleh pemimpin, misalnya ditunjuk. Gitu. Mas Zahrani antum berangkat jihad ya. Gitu, besok jam 7 pagi. Gitu, siap-siap dari sekarang. Ah, itu wajib. Ketika ditunjuk oleh pemimpin, maka wajib bagi dia berangkat, enggak boleh nolak. Enggak boleh nolak. Atau misalnya menjadi wajib ketika orang itu betul-betul dibutuhkan di dalam peperangan karena dia ahli strategi. Itu dia ahli strategi perang. Saya dulu punya murid, itu murid saya itu cerdas sekali. Dia datang kepada saya dengan membawa satu buku itu. Bukunya itu sudah digambar-gambar bulat seperti itu dengan hitungan matematika yang sepertinya cermat dan rumit seperti itu. Kemudian dia berkata, "Ustaz, lihat, aku sudah merancang sebuah senjata," katanya, "untuk menghancurkan Israel dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu dengan alat ini bisa menyorot ke Israel, kemudian Israel meleleh dengan sendirinya," katanya seperti itu. Ini saya sudah habis pikir, ini ada orang ini kurang kerjaan atau apa. Seperti itu. Kemudian temannya gak mau kalah, "Aku juga bisa Ustaz, aku berencana bikin roti, nanti aku kirim ke Israel, pasti makan bledak cuma begitu." Ya itulah, tapi kita hargai semangat mereka seperti itu di dalam kecerdasan mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil, umirtu an uqatilannas, kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Nah, kemudian di antara faedah yang kedua yang bisa kita ambil, kata-kata umirtu ini, umirtu artinya apa? Umirtu itu aku diperintah. Ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan hal ini bukan karena keinginan dirinya, tetapi perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu tidak menciptakan syariat, tetapi Nabi hanya menyampaikan syariat yang Allah perintahkan kepadanya. Makanya Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata dengan hawa nafsunya, maka apa yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh sebab itu, baik As-Sunnah ataupun Al-Qur'an itu sama-sama wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Qur'an itu makna dan lafaznya dari siapa? Dari Allah, sedangkan As-Sunnah maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedua-duanya sama-sama wahyu. Hanya yang pertama itu wahyu matlu, yang kedua wahyu gairu matlu. Wahyu yang dibaca, yang kedua wahyu yang tidak dibaca. Yang pertama yuta'abad bitilawatihi, yang kedua yuta'abad secara global. Adapun Al-Qur'an itu ibadahnya secara huruf, Pak. Jadi ketika kita membaca ayat Qur'an diberi pahala secara huruf per huruf. Satu hurufnya itu berapa pahalanya? 10. Baca alif lam mim 30. Kalau mau hitung-hitungan pahala, baca Al-Fatihah saja sudah berapa pahala kita mendapatkan. Kenapa dihitung huruf per huruf? Adapun sunnah, pahalanya itu secara global. Kita membaca As-Sunnah, mengkaji As-Sunnah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi berkata, "Ala inni utitu Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Bukankah aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an, kata Nabi. Yang dimaksud dengan semisal Qur'an itu apa? As-Sunnah. Kalau Bapak mendapatkan kata-kata Al-Hikmah di dalam Al-Qur'an, maka Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan Al-Hikmah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bodoh orang yang mengatakan aku tidak butuh As-Sunnah, aku cukup dengan Al-Qur'an. Yang kita kenal dengan ingkar sunnah. Kalau orang Arab menamainya bukan ingkar sunnah, tetapi Qur'aniyun. Qur'aniyun itu orang-orang yang hanya berpegang dengan Qur'an saja. Mengatakan bahwa sunnah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini disebar di kampus-kampus. Seperti UIN. UIN plus anak-anaknya. Kayak gitu. Ada sebagian orang yang mengatakan sunnah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena metode sunnah itu kan metode sanad, bahkan sampai ratusan tahun. Bagaimana mungkin katanya ratusan tahun dengan sanad pabeja-beja seperti itu? Hadasani, hadasani, hadasani, akhbaroni, an, anba'ani, kan seperti itu. Atau qala fulan, an fulan, an fulan. Ini tidak menjamin keaslian sunnah, apalagi sampai ratusan tahun. Sehingga ada kuis kata berantai itu. Kata berantai, di awalnya ngomong ini, di akhirnya beda lagi. Tuh, lihat. Ini dalam satu waktu dan ruang yang sama katanya. Kan dipraktekan di mahasiswa UIN itu. Dosennya ngomong seperti ini, mahasiswanya berjejer seperti itu ke belakang. Dosen ngomong ini, kayak gitu. Terus ke belakang, sampai di belakang beda dengan apa yang diucapkan. Nah, gitu. Dia tidak tahu bahwa hafalan para ulama itu lebih hebat daripada komputer yang mereka miliki. Hafalannya seperti itu. Memang kalau yang menjadi rawinya mahasiswa UIN ya doib semua di situ. Gitu. Iya, kalau yang menjadi perawi hadisnya mahasiswa UIN ya doib semua, saya juga terima gitu. Itu mah itu ittifaq, itu ijma, itu mah ijma ulama. Tapi kan masalahnya ini yang menjadi rawinya para ulama. Gitu. Imam Bukhari itu kalau mendengarkan hadis enggak pernah mencatat. Sampai murid teman-temannya aneh, "Ya Muhammad, engkau tidak pernah mencatat." Kata Imam Bukhari, "Perlihatkan catatanmu kepadaku." Ketika dibuka ada 15 ribu hadis di dalam catatan mereka. Maka Imam Bukhari membaca 15 ribu hadis itu dari hafalannya. Gak pernah mencatat. Seperti antum gak pernah mencatat. Gitu. Antum kan mau mencontoh Imam Bukhari mungkin ya. Ya bedanya cuma sedikit antara antum dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ingat, antum lupa, itu saja. Gitu. Jadi tipis sekali bedanya itu. Gitu. Jadi itulah hebatnya apa? Hebatnya hafalan para ulama dulu. Jadi sunnah itu wahyu. Makanya Allah berfirman apa? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-zikra dan kamilah yang menjaganya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-zikra di situ apa? Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dijaga dengan cara ditulis dan dihafal. Begitupun dengan sunnah, dijaga dengan cara ditulis dan dihafal. Kemudian didatangkan para ulama yang bisa meneliti kesahihan dan kedhaifan hadis ini. Itu cara Allah menjaga sunnah. Makanya sunnah itu semua sudah terbukukan di dalam kitab-kitab para ulama. Tidak ada yang terlewat gitu. Hanya pengamalannya saja yang seringkali tidak kita lakukan. Makanya banyak sunnah yang apa? Yang hilang. Dan sebanyak apa bid'ah dilakukan, kata para ulama, sebanyak itu pula sunnah akan hilang. Makanya orang-orang yang melakukan bid'ah itu memiliki andil yang sangat besar di dalam menghilangkan sunnah Nabi. Itu para pelaku bid'ah seperti itu. Para ulama, coba baca Syarhu Sunnah tulisan Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan seperti itu dengan syarahnya Riyadul Jannah. Sebanyak apa sunnah bid'ah dilakukan, maka sebanyak itu pula sunnah yang akan ditinggalkan. Oleh sebab itu kita harus menjaga sunnah Nabi ini, tidak perlu kita mengatakan ini wajib atau tidak. Yang penting selama itu sunnah, sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi lakukan. Ya. Oke? Okay? Iya harus seperti itu. Anikahu min sunnati, kata Nabi. Nikah itu bagian dari sunnahku. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Antum bagian umat Muhammad bukan? Nikah itu sunnah. Gitu. Nikah itu setengah agama. Setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi apa? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah wa nakaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Jadi menikah setengah dari iman, setengahnya lagi apa? Memberi, tidak memberi karena Allah, mencintai, membenci karena Allah. Seperti itu. Ya, baik. Ini enggak tahu nih, ini ahlu sunnah atau bukan nih? Saya ragu ini sunnah yang saya terus selalu kumandangkan, tapi enggak pernah diturut. Tapi saya enggak akan pernah bosan insyaallah untuk selalu mengingatkan antum tentang sunnah ini, karena kita ahlu sunnah. Kemudian diantara faedahnya lagi apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini menjadi tameng, benteng untuk seseorang. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka haram darahnya untuk kita tumpahkan. Gak boleh. Tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Kenapa? Darah seorang muslim, kata para ulama, indallahi sya'nuhu indallahi azim. Urusannya di sisi Allah sangat berat sekali. Tapi dengan mudahnya zaman sekarang darah itu apa? Tertumpah. Ini tanda semakin mendekatnya apa? Hari kiamat. Banyaknya pertumpahan darah, banyaknya pembunuhan. Ini tanda dekatnya kiamat. Sampai saya di internet membaca situs-situs tentang jasa pembunuh bayaran. Antum pernah baca enggak di internet itu? Coba lihat. jasa pembunuh bayaran. Mudah sekali mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Anda butuh pembunuh bayaran? Anggota kami sangat terlatih. Dengan persenjataan yang super lengkap seperti itu, biaya tergantung kesulitan di dalam membunuh. Semakin sulit membunuh, semakin mahal harganya. Silahkan pilih mau kematian cara apa. Mau diracun? Atau perampokan motifnya? Atau motifnya tabrak lari? Seperti itu sudah dirancang oleh mereka. Sampai seperti itu. Dan orang yang melakukannya mengaku sebagai seorang muslim. Membunuh siapa? Membunuh muslim lagi. Yang mengatakan la ilaha illallah. Suatu hari seorang sahabat Nabi berperang. Teng, teng, teng, teng. Kemudian orang kafir ini terdesak. Senjatanya jatuh. Dia lari, dikejar. Terdesak. Ketika mau dibunuh dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian sahabat Nabi itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang itu, akhirnya dibunuh orang itu. Tes. Sampai beritanya kepada Nabi. Kan gitu ya, sampai beritanya kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Kenapa engkau bunuh?" Dia mengatakan la ilaha illallah. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tahu dia mengatakan la ilaha illallah karena dia takut dengan senjataku." Karena dia takut dengan senjataku. Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah engkau belah dadanya? Kenapa tidak engkau belah saja dadanya?" Kata Nabi, "Tahu dari mana? Dia mengatakan la ilaha illallah karena takut dengan senjata. Tahu dari mana?" Gitu. Makanya kita itu diperintah, tidak diperintahkan untuk melihat ke dalam dada manusia, tidak. Yang kita diperintahkan itu adalah melihat seseorang secara lahiriahnya. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, sudah dia seorang apa? Muslim. Bahkan Nabi tidak mau membunuh orang-orang munafik yang mengatakan apa? La ilaha illallah. Padahal Nabi tahu bahwa si fulan munafik. Tetapi ketika sahabat mengatakan ya Rasulullah, bunuh si fulan. Nabi mengatakan apa? Apakah engkau mau orang-orang menyangka bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri? Gitu. Nah, kita tidak diperintahkan untuk melihat, untuk menilai hati seseorang. Kita hanya diperintahkan untuk melihat seseorang secara lahirnya. Selama dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak boleh kita tumpahkan darahnya kecuali dengan haknya. Haknya apa? Haknya apa? Coba. Kecuali dengan haknya. Apa? Illa bihdasalas. Kecuali satu di antara tiga. Yang pertama apa? Asayibuzani. Orang yang pernah menikah, kemudian dia berzina. Maka dibolehkan untuk dibunuh dengan cara dirajam. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, orang yang membunuh, maka boleh dikisos. Kisos itu dari kata-kata koso yang kusu, kisotan, kisah. Kenapa? Mengikuti jejak. Orang membaca di dalam surat Al-Kahfi itu? Yang ada kata-kata kososo akhirnya itu? Masa lupa semua? Wah gawat nih kalau satu kajian lupa semua ini. Yang namanya kososo itu mengikuti jejak. Kenapa kisos dinamai kisos? Karena hukumannya sama dengan apa? Dengan kejahatan yang dia lakukan. Kalau membunuh maka dibunuh lagi. Gitu. Nah, kalau orang memperkosa tidak dikisos. Karena gak mungkin orang memperkosa diperkosa lagi. Nah, gak boleh itu. Tetapi harus dirajam. Itu namanya had di dalam Islam. Apa? Hudud. Nah, di dalam Islam seperti itu. Tetapi kalau kisos itu berkaitan dengan jiwa. Dengan jiwa. Kalau had selain jiwa. Nah, kalau kita dipukul, ditempeleng, tempeleng lagi. Jangan kayak orang Kristen. Ditempeleng pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Beah kurang ditampilingan batur. Habis kita ditempelengin orang nanti. Dalam Islam tidak. Ditempeleng, tempeleng lagi. Gigi kita copot satu, dia copot lagi satu. Jangan dua. Nah kalau dua nanti kita dicopotin lagi sama dia. Iya. Kita jatuh 3, kok harus 3 nanti. Dia jatuh 4, terus habis nanti gigi kita. Makanya harus 1, ya 1 lagi. Kayak gitu. Itu kisos. Maka orang yang membunuh, bunuh lagi di dalam Islam itu. Dan ini menjadi fitrah. Coba lihat. Setiap peristiwa pembunuhan yang di dalam TV itu, keluarganya ditanya, mau apa hukuman untuk pelaku? Selalu mengatakan apa? Hukuman yang setimpal. Apa hukuman yang setimpal? Mati. Gak ada lagi kecuali mati. Kemarin ada orang yang membunuh wanita dengan cara dibakar, ya. 3 laki-laki memperkosa seorang wanita, habis diperkosa dibakar si wanitanya. Apa hukumannya? 15 tahun penjara. Adil tidak? Enak saja. Sudah memperkosa, kemudian membakar lagi, dibakar. Seperti itu, bukannya berterima kasih sama si perempuan itu. Malah apa? Ini khusus 18 tahun ke atas ini. Tentu gak boleh. Ini malah dibakar. Di dalam Islam, dia harus dikisos. Dibunuh lagi, tapi tidak boleh dengan cara dibakar. Karena hukumnya haram. Membunuh dengan cara apa? Membakar. Di Saudi, penggal. 1 tahun itu kejahatan pembunuhan. Dulu saya pernah dengar tahun berapa. Dalam 1 tahun, kejahatan pembunuhan di Saudi itu hanya 5 kali. Dalam 1 tahun. Di Indonesia, seharinya berapa? Gak pernah tahu kita. Dan kita masih selamat, kenapa? Karena Allah masih melindungi kita. Makanya kita masih selamat nih. Nah, belajar bela diri ya. Jadi kalau ada apa-apa supaya ini, kalau ada yang tertarik belajar dengan saya siap mengajar. Datang ke Anajia. Seperti itu. Hari Rabu jam 2. Setengah hari Rabu jam 1. Antum mau belajar dengan anak-anak siap. Gratis anak ajarkan. Seperti itu. Ya, tapi antum harus dibanting dulu sama anak. Nah, gitu. Kuat enggak? Kalau sekali banting nangis sudah, jangan ikut. Gitu. Belajar bela diri. Kemudian apalagi? Nih, konsekuensi dari la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain apa? Sehingga mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu shalat wa yu'tu zakat. Maka orang yang mengatakan atau orang yang menyebutkan syahadat wajib bagi dia untuk melaksanakan syariat. Gitu, enggak bisa orang mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat kemudian setelah itu dia enggak sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak boleh. Kenapa? Itu konsekuensinya. Makanya setiap orang yang masuk Islam dipaksa untuk melaksanakan apa? Syariat. Jadi la ikraha fiddin itu tidak berlaku bagi mereka yang sudah masuk Islam. La ikraha fiddin itu hanya berlaku bagi mereka yang non muslim. Tidak boleh kita paksa dia untuk masuk ke dalam Islam setelah kita dakwahi. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, maka konsekuensinya dia harus melaksanakan semua syariat yang ada di dalam agama ini. Kemudian apa? Sudah adanya. Yang terakhir, gitu. Bahwa ismah, perlindungan terhadap darah seorang muslim, terhadap harta seorang muslim, itu sesekali atau terkadang bisa hilang dan terangkat ketika dia melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya itu. Kalau antum ingin tahu hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki 1 buku. Judulnya apa? Nawaqidul Islam. Ada 10 di sana. Tetapi ada seorang wanita, saya lupa namanya. Dia menulis buku dan menyebutkan bahwa Nawaqidul Islam itu ada 400 lebih dalam bukunya itu. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya secara global, secara garis besar. Adapun secara perincian, maka itu mencapai 400 lebih. Bahkan ada pembatal-pembatal keislaman itu yang tanpa diniatkan kita sudah batal keislamannya. Contoh misalnya orang yang bersumpah dengan mengatakan demi Allah aku berlepas diri dari agama Islam. Nabi mengatakan fa in kana kadziban, apabila dia bersumpah dengan sumpah dusta, jadi ucapannya dusta, fahuwa kama qol, maka dia telah murtad dari agamanya. Gitu. Seperti orang yang bermain-main dengan ayat Allah itu bisa kafir itu. Walaupun tidak niat. Aku kan niatnya cuma main-main. Oh, enggak bisa. Ketika seseorang bermain-main dengan ayat Allah, dia kafir. Saya ambil contoh, akhirkan sedikit. Saya ambil contoh, ada satu organisasi Islam, mereka menyebarkan Quran Sunnah, Quran Sunnah. Suatu hari gurunya itu berbicara di hadapan orang tua murid, berbicara tentang biaya. Kemudian dia bermain-main dengan ayat Allah. Dia mengambil penggalan ayat dari surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Ternyata apa? Dia katakan, lamun hayang bermutu kudu pakai biaya. Kufur ini. Ini kekufuran. Tidak boleh kita bermain-main dengan ayat Allah. Bisa kafir tanpa kita sadari. Nah, jadi yang namanya nawaqidul Islam, nawaqidul iman, tidak mesti harus memakai apa? Niat. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan agama kita. Karena kita bisa kafir tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, haramnya darah seorang muslim dan hartanya, wa irduhu, serta kehormatannya. Ada tambahan, kehormatannya haram. Kenapa? Karena Nabi berkata di dalam khutbah apa? Khutbah Arafah itu, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Oleh sebab itu, tidak boleh seorang muslim menghina saudaranya sesama muslim. Tidak boleh dia membicarakan aibnya. Barang siapa yang membongkar-bongkar aib seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Nah, kita cukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan kajian kita baru sampai hadis yang ke-6. Saya minta maaf kalau banyak bolos ya, karena satu dan lain hal. Minggu kemarin itu ada mertua datang. Kalau ada mertua itu kan spesial, gak boleh ditinggalkan seperti itu. Nanti antum juga sama, kalau ada mertua gak kemana-mana antum. Takut dijewer nanti sama mertua. Nah, kita insya Allah minggu depan mudah-mudahan masih ada waktu, kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang ke-7. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.